بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih melimpahkan sekian banyak nikmatnya kepada kita. Dan di pagi hari ini kita akan memulai kembali kajian kita sebagai kelanjutan dari materi kita yang lalu. Di mana pada pelajaran kita yang lalu kita telah selesai dari pembacaan kitab Kasyfus Syubuhat. Alhamdulillah. Dan sebagai kelanjutan dari kitab Kasyfus Syubuhat, kita akan membaca karya Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah lainnya, yaitu kitab Mufidul Mustafid Fi Kufri Tarikit Tauhid, yang beliau tulis sebagai penjelasan seputar masalah takfirul mu'ayyan, yaitu takfir terhadap person tertentu sebabkan karena meninggalkan tauhid dan terjatuh kepada pembatalan-pembatalan keislaman. Dan pertemuan kita pertama ini insyaallah taala akan membahas sedikit dari muqaddimah alkitab sebagai pendahuluan insyaallah dari perkara-perkara yang kiranya sangat penting untuk disinggung sebelum kita memasuki pembahasan dari Alkitab. Yang pertama adalah apa yang telah saya isyaratkan sebelumnya, di mana kitab Mufidul Mustafid ini merupakan pelengkap dari pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat. Dan ini juga yang disebutkan oleh pentahkik kitab Mufidul Mustafid pada cetakan Maktabatul Rusd yang ditahkik oleh Dr. Hamad bin Ahmad Al-Aslani, di mana beliau mengatakan di mukaddimah tahkiknya, "Hadza kitab yu'tabaru mukammilan li kitabihi Kasyfus Syubuhat." Kitab ini merupakan pelengkap dari kitab penulis, yaitu kitab Kasyfus Syubuhat. Alladhi takallama fi an haqiqati la ilaha illallah. Di mana kitab Kasyfus Syubuhat itu berbicara tentang hakikat dari la ilaha illallah. Wa annaha qawlun wa amal. Dan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Khusus di akhir kitab itu, bahkan saya menganggapnya itu bantahan kepada al-muwahhidun. Ya. Pada mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala namun meninggalkan amal. Di mana mayoritas kitab Kasyfus Syubuhat itu bantahan kepada al-musyrikun. Tapi di akhir kitab Kasyfus Syubuhat itu dikhususkan untuk al-muwahhidin, yaitu mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala namun tarakul amal, namun meninggalkan amal. Nah, ini sesuai dengan akidah al-sunnah bahwa iman itu qaulun wa amal, ucapan, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan, dan amal, yaitu amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan anggota badan. Wa anna la tanfa sahibaha telah tansak sahibuha idza qama bihi ma yunaqiduha. Dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini dia tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya apabila terdapat pada dirinya salah satu dari pembatalnya. Wa kama anna al-imam rahimahullah dzakara fil kashf. Ini dalil ya, yang menunjukkan bahwa kitab Mufidul Mustafid adalah pelengkap dari kitab Kashfus Syubuhat seperti yang disebutkan oleh Al-Muhaqqiq. Sebagaimana Al-Imam yaitu penulis, beliau telah menyebutkan dalam kitab Kashfus Syubuhat ta'ifa kafaru bi'ayanihim, kelompok-kelompok yang mereka kafir ya, dengan kufur aini, seperti misalnya Banu Hanifah. Ini disinggung dalam kitab Kashfus Syubuhat. Begitu juga Saba'iyah yang mendaulat uluhiyahnya Ali. Ya. Mereka muridnya Ali atau ya, ashabu Ali radhiyallahu ta'ala an. Kelompoknya Ali radhiyallahu ta'ala an. Namun gulu terhadap Ali. Maka mereka kafaru bihadha. Kafir disebabkan karena mendaulat Ali ilah. Begitu juga Ubaidiyah dan yang lainnya. Ya, Banu Ubaid Al-Qaddah yang menguasai Mesir. Yang disebut juga dengan kelompok apa? Fatimiyah. Itu dalam Kashfus Syubuhat. Wahuna sedangkan di sini, dzakara afradan kufiru bi'ayanihim. Sedangkan dalam kitab ya, Mufidul Mustafid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyebutkan beberapa persen yang mereka kafir secara ta'yin, secara ta'yin. Ya. Sebutkan di sana Fakhrul Razi, ya, Abu Mish'ar, begitu juga Ibn Fayruz dan yang lain sebagainya. Jadi nanti kita akan dapati pada inti dari kitab. Baik, yang kedua adalah tentang nama dari kitab ini. Dia disebut dengan Mufidul Mustafid fi Kufri Tariq at-Tauhid. Ini yang paling banyak. Namun Syekh Ishaq bin Abdul Rahman dalam kitabnya Hukum Takfirul Muayyan menyebut nama lain. Dia menyebut kitab ini dengan nama Ifadatul Mustafid fi Kufri Tariq at-Tauhid. Dan juga disebut dengan nama lain yaitu Syarah Hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Ya, karena di awal kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengawalinya dengan penyebutan apa? Hadis. Itu hadisnya siapa? Hadisnya Amr bin Abbasah radhiyallahu ta'ala an. Baik. Kemudian di antara yang ingin saya sebutkan juga pada mukaddimah ini, ini adalah bagian yang terpenting, yaitu sababu ta'lif. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini bukan tanpa sebab. Beliau menulis ya dikarenakan satu sebab. Ya, sebagaimana disebutkan di awal kitab. Ya, di mana beliau berkata pada awal kitab kata beliau rahimahullahu taala hadhi awraq taib كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة لما ارتد أهل خريملة فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به. Dikatakan oleh An-Nussakh, salah seorang penulis kitab, yaitu yang ya, mencatat kitab ini dari Syekh, beliau berkata hadhi awraqun katabaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Lembaran-lembaran ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab lamar taba ba'du man yadda'i al-ilm, yaitu tatkala sebagian orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah mulai ragu, mulai ragu. Ini masalah kita sebenarnya lebih berbahaya orang yang sudah mengenal tauhid kemudian ragu. Lebih daripada orang yang jatuh kepada kesyirikan, ya, namun dia tidak tahu. Ya, masih ada kemungkinan bahwa mereka di akhirat diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ya keraguan itu muncul dari orang yang telah mengetahui at-tauhid, mengetahui hakikat asyirik, ini asyirik. Seperti yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah di sini. Lamartadda ahlu Huraimila, ketika penduduk Huraimila, ya, ini Baldatus Syekh, ya, tempat tinggalnya Syekh, Syekh besar di sana, ya, bersama ayahnya, bersama juga abangnya, ya, Sulaiman bin Abdul Wahab, sampai ayahnya wafat. Sampai ayahnya wafat, ya, kemudian digantikanlah posisi, karena ayahnya tadinya adalah seorang qadhi, qadhi Huraimila. Ya, kemudian digantikanlah posisi qadhi ini oleh abangnya, ya, Sulaiman. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah kepada at-tauhid. Nah, namun ya, singkat ceritanya bahwa penduduk Huraimila ini, ya, mereka murtad. Ya, dan murtadnya penduduk Huraimila, ya, itu bukan disebabkan karena kesyirikan, ya, melainkan disebabkan karena bughdhum li ahli tauhid, sebabkan kebencian mereka kepada al-muwahhidin, ya. Sebutkan dalam kitab Fathul Ali al-Hamid di halaman yang ke-9 sababu ta'lif risalah, kata muhaqqiq kitab, وكان سبب تأليف رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد كما جاء في مقدمتها. Sebab penulisan risalah ini adalah seperti yang disebutkan di awal kitab, anna ahli Huraimila qad irtaddu anil Islam, bahwa penduduk Huraimila ini telah murtad dari al-Islam. Ya. Fartada fi hukmihim ba'du adiyya'il ilmi anadzab. Lalu ada sebagian orang yang berilmu, dianggap berilmu, mereka ragu tentang hukum murtadnya penduduk Huraimila ini. Ya, sebutkan mereka adalah sebagian orang yang berilmu dari penduduk Uyainah. Ya, negeri Syekh yang kedua. Ya, karena Syekh dari Huraimila pergi ke Al-Uyainah, kemudian baru beliau pergi ke Diriyah. Ya, Diriyah tempatnya Syekh Muhammad Ibn Su'ud. Ya, tempatnya Syekh Muhammad Ibn Su'ud. Nah. Fasu'ila Syekh al-Imam an yaktuba kalaman yanfa'ullahu bih. Lalu ada orang yang minta kepada Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agar beliau menulis, ya, sebuah, ya, kitab yang berguna, ya, dalam membantah keraguan ini. Wa kanat riddatu ahli Huraimila bisababi bughdihim li ahli tauhid. Maksudnya kan ini, ya, faqrah, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang bisa menjadi murtad, ya, disebabkan karena ada wali ahli tauhid. Disebabkan karena permusuhan kepada ahli tauhid. Dari orang yang sudah kenal tauhid kemudian ragu kemudian musuhi. Dan sebab murtadnya penduduk Huraimila adalah disebabkan kebencian mereka kepada al-muwahhidin. Wa mu'adatihim. Dan permusuhan mereka kepada ahli tauhid. Wa qitalihim. Dan juga memerangi mereka. Fa qama bi jihadihim kata'ibu tauhid. Lalu bangkitlah pasukan-pasukan al-muwahhidin untuk memerangi mereka. Ya, berjihad, memerangi mereka. Wa fatahuha anwatan. Sehingga negeri Huraimila ini pun akhirnya jatuh ya ke pangkuan kaum muslimin. Wa ghanimu amwalahum, dan pasukan muslimin pun ya merampas harta mereka sebagai ghanimah. Wa qasama lima Muhammad bin Abdul Wahab bin nafsi bainal muslimin. Lalu dibagikanlah harta rampasan itu di antara ya kaum muslimin sebagai pembagian ghanimah. Baik. Ya, ini sebab ditulisnya risalah. Ya. Jadi kita tahu bahwa alasan ditulisnya risalah ini adalah disebabkan karena penduduk Quraimila yang mereka murtad ya dikarenakan ya permusuhannya kepada ahli tauhid. Sebab permusuhan mereka kepada ahli tauhid itu seperti yang diceritakan oleh ya muarrif ya dakwah Najdiyah ya ulama tarikh dari dakwah yang mubarakah ini, yaitu yang ditulis oleh ya sebentar Ibnu Qasim atau Ibnu Ghannam ya Husain bin Ghannam. Oke, kita nggak akan baca semuanya, namun ya kita akan sedikit ambil kesimpulannya saja. Di mana telah dijelaskan ya bahwa ahli Quraimila ini menjadi murtad ya, itu disebabkan oleh karena ya di situ ada abangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di mana sepeninggalan ayahnya yang bernama Abdul Wahab bin Sulaiman ya, di mana dia ini adalah seorang qadhi ya di Quraimila. Ya, di situ Syekh tinggal dan juga abangnya tinggal. Kemudian setelah wafat, lalu ya abangnya yang namanya Sulaiman menggantikan posisi ayahnya. Dan dia pun menjadi qadhi di situ. Ya, menjadi qadhi di Quraimila. Namun ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu, abangnya ini ya memusuhi dakwah yang di serukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, kita akan baca sedikit di sini apa yang disebutkan oleh Ibn Ghannam. Fa aqama Syekh Muhammad fi Quraimila ma abihi yaqra'u alaihi sinin. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tinggal bersama ayahnya di Quraimila belajar darinya beberapa tahun, ila an tufi abuhu, sampai wafatlah ayahnya sanata 1153 pada tahun 1153. Fa'alana da'watah. Lalu Syekh Muhammad pun mulai menampakkan dakwahnya. Wastadda fi inkarihi madhahir asy-syirk wal bid'ah. Dan mulailah beliau ya keras dalam mengingkari simbol-simbol kesyirikan dan kebid'ahan. Wajadda fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan beliau pun sungguh-sungguh dalam menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa badala an-nushha lil khassi wal 'am. Dan beliau pun menyampaikan nasihat dengan sungguh-sungguh untuk orang dekat ataupun orang yang jauh. Wa huna dabbal khilafu ala Syekh Muhammad wa takatsara ru'a wal hamaj wal 'abid 'alaih. Dari sinilah ya mulai ya kondisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap mengganggu. Ya. Wa takatsara ru'a wal hamaj wal 'abid 'alaih. Mulailah ya orang-orang awam ya menampakkan ketidaksukaannya kepada Syekh ya, mulai mengganggu Syekh ya, membuat fitnah kepada Syekh. Hatta kharaja min Quraimila ila Uyainah. Akhirnya beliau pergi ya, pergi dari kampungnya ya, pergi ke Al-Uyainah Ya. Dan Uyainah ini adalah negeri Syekh yang pertama. Jadi sebelum ayahnya pindah ke Uraimila, sebelumnya dia di mana? Di Uyainah. Pindah ke Uraimila, kemudian pergi lagi Syekh ke Al-Uyainah. Tarikan akhahu qadiyan fi Uraimila. Sedangkan abangnya tetap tinggal menjadi qadi di Uraimila. Yang menjadi hakim. Ya, hakim agung. Wa fiha kataba Syekh Sulaiman ar-risalah al-masyhurah li ahli Al-Uyainah. Allati yushakkiku fiha bidakwati akhi Syekh Muhammad. Disitulah Syekh Sulaiman menulis risalahnya. Ya, menulis tulisannya. Ini tulisan yang dipakai oleh ahlul bidah. Ya, sampai sekarang ini yang dalam membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, katanya lihat tuh abangnya aja ya memusuhi Syekh. Nah. Jadi abangnya yaitu Sulaiman ini, Syekh Sulaiman, dia menulis untuk penduduk Uyainah. Ya, untuk ya menggembosi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi ke mana? Ke Uyainah. Lalu dikirimlah tulisan oleh Syekh Sulaiman untuk menggembosi dakwahnya Syekh Muhammad. Walati kanat sababan fi kitabati Mufidul Mustafid fi kufri tarikh tauhid. Di mana hal ini menjadi sebab ya penulisan kitab ini, yaitu kitab Mufidul Mustafid ya fi kufri tarikh tauhid. Baik. Ya. Baik, berkata Ibn Ghannam juga, wa fi Syawal, ya Ibn Ghannam ini ya muarrikh, ya ulama tarikh, ya dari orang dekatnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya beliau orang dekatnya langsung, dan dia juga yang disuruh oleh Syekh untuk menulis. Ya, dalam 73 itu disebutkan anna Syekh Ibn Ghannam kana mu'asiran li imam dakwah. Hidup sesaman dengan imam dakwah Ibn Ghannam ini. Bal wa kana min atba'i al-muqarrabina ilaih. Bahkan di antara pengikutnya yang dekat dengan Syekh. Waqad kataba hadzal marja' al-Dzahabi al-Ham bi talab min Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau menulis ya kitab ini ya yang disebut dengan Tarikh Najd ya. Tarikh Najd. Ya. Jadi ulama Najd itu punya kitab khusus tentang tarikh ulama-nya sendiri. Ya. Waqad kataba hadzal marji' adz-dzahabi al-ham bi talabi min asy-syekh. Ya. Rujukan kitab yang penting ini ditulis oleh Ibnu Ghannam. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang minta. Jadi subhanallah begitu terdokumentasikan sejarah dakwahnya. Ya, sejarah dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Baik, kita lanjutkan kepada cerita dari Ibn Ghannam ya. Wa kana qadhiha Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya. Wa fi Syawal min hadhihi sanah, dan pada bulan Syawal dari tahun ini 1156 Hijriyah, irtadda ahlu Uraimila. Penduduk Uraimila menjadi murtad. Ini ya kasus yang sangat mengusik sebenarnya. Ya. Dimana ya kita dapati di sini realita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya beliau ya menghukumi penduduk Al-Uraimila itu telah keluar dari Islam bukan disebabkan karena mereka melakukan syirik akbar dan semisalnya. Ya. Atau mungkin ada pada mereka syirik akbar, namun ya pada sebagian mereka ya tidak terdapat syirik akbar melainkan kebencian kepada dakwah tauhid. Melainkan kebencian kepada dakwah at-tauhid. Wa kana qadhiya Sulaiman bin Abdul Wahab, dan di situ ya qadhinya hakim agungnya adalah Sulaiman bin Abdul Wahab. Akha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Wakan Syekh Uhina alima an akahu yafafil fitnah. Dan Syekh ketika mengetahui bahwa saudara kandungnya ini ya, menyalakan api fitnah, ya, menyalakan api fitnah, membawa syubhat terhadap dakwah tauhid. Ya. berat ya dakwahnya, dan Allah di mana lawannya adalah siapa? Abangnya sendiri. Wa yulqi 'alan nasi asyubuhat, dan melemparkan kepada orang-orang berbagai macam syubhat. Qad arsala ilai kitaban yansahu fiha wa yu'annibuhu 'ala ma kana yasna. Syekh pun menulis surat kepada abangnya ini, menasihati abangnya dan mengingkari apa yang dia perbuat. Wa yuhadziru 'ala aqibah, dan mengingatkan akan ya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fa arsala lahu annahu, dan Syekh juga mengirim surat kepada abangnya ini, annahu lan yuqima fi Huraymila yawman wahidan in dhahara min aliyat tidak, bahwa dia tidak akan pernah tinggal di Huraymila walau satu hari pun apabila tampak dari penduduknya ya ar-riddah, kemurtadan. Nah, jadi beliau dakwah dan beliau ya sungguh-sungguh dalam dakwahnya. Nah, walakinnahu lam yalbat an kashafa an ghadrihi wa makrihi. Namun setelah itu ya tampaklah ya pengkhianatannya Sulaiman ini dan makarnya, wa hasadi li akhi, dan bagaimana dia hasad kepada saudaranya ya, wa ghirati minhu fa naqadal an, sehingga Sulaiman ini pun akhirnya ya memutus ya ikatan perdamaian. Ya seperti dikisahkan oleh ya Ibnu Ghannam di kitab beliau Tarikh Najd ya, bahwa mereka melakukan penculikan ya sehingga terbunuhlah ya siapa yang terbunuh ketika itu ya, ini bisa dibaca dari halaman 74 ya sampai 77 di situ disebutkan. Nah, kemudian setelah ya, terjadinya pembunuhan itu, penduduk Huraymila pun membuat tembok yang besar, ya, karena khawatir dari apa? Dari serangan, ya, dari serangan. Sampai akhirnya, ya, seperti disebutkan, Syekh pun berunding dengan ya, Al-Malik, yaitu penguasa di Riyah, yaitu Syekh Muhammad bin Saud. Ya, lalu dikirimlah anaknya. Dikirimlah siapa? Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ya, Abdul Aziz. Ya, bersama ya samanumiati rajulin. Ya, 800 pasukan. Ya, wa ma'hum min al-khail 20 farasan. Dan bersama dengan 800 itu ada 20 pasukan berkuda. Baik, sini kita bacanya di halaman 77 di fakrah yang ketiga. Hal ini yang ketiga, thumma fatahal muslimuna Huraymila anwatan. Lalu kaum muslimin pun ya menduduki Al-Huraymila. Faqad sara ilaiha Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud fi nahwi 800 rajulin. Baik. Pasukan itu dipimpin oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, ya. Jumlahnya 800 pasukan. Wa ma'ahum min al-khayli 20 farasan. Dan bersama mereka ada 20 pasukan berkuda. Fa ana khafi syarqil balad lailan. Nah. Mereka masuk ya ke Huraymila itu ya di malam hari. Dan mereka membuat strategi. Ya, mereka membuat strategi. Dan terjadilah peperangan ketika itu. Terjadilah peperangan ya antara kaum muslimun dan penduduk Huraymila. Ya. Nah, wa qutila al-muslimuna minhum 100 rajul wa ghanimu katsiran. Dan mereka pun mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Nah, di fakrah yang paling akhir, wadakhal al-muslimun al-baldah, lalu masuklah penduduk kaum muslimin ke negeri Huraymila, wa'ata Abdul Aziz baqiyatun nas al-aman. Kemudian ya, panglima yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Aziz yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang masih selamat, wasaratil baldah fai'an ya, minallah, dan jadilah negeri itu fai' dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waduruha wa nakhiluha ghanimatun lil muslimin, atau ghanimatan lil muslimin, ya. Dan harta-hartanya menjadi ghanimah, harta-harta rampasan perang. Ini menunjukkan bahwa Huraimilah ketika itu darul harb. Ada mereka muslimun, ya, ada qadhi, ya, jadi di atas mazhab, ya, dari mazhab muslimin Hanabilah. Ya. Namun hakamu alaihim syekh, ya, memfonis mereka murtad. Dan ini memang menjadi fitnah yang besar ketika itu. Ya. Sampai-sampai seperti yang disebutkan bahwa sebagian ahlul ilmu, sebagian orang yang mengaku berilmu ragu dengan hukum syekh ini. Ya, meragukan hukum syekh. Ya. Yang memfonis mereka murtad. Ya. Maka disitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, diminta untuk menulis kitab ini. Nah, ini sedikit dari, ya, mukaddimah pembahasan kita. Baik. Cuma kisahnya agak panjang kalau kita baca semua sampai ini. Ya. Enggak. Peperangan ini mungkin ya itu di Taris Major. Ya, di Taris Major. Baik. Yang berikutnya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara takfirul mutlak dengan takfirul mu'ayyan. Ya, perbedaan antara takfirul mutlak dengan takfir al-mu'ayyan. Kita ambil dari perkataan al-muhaqqiq, ya, dari kitab Ufidul Mustafid, cetakan Maktabatur Rusyd. Yang pertama adalah, ya, baik. Perbedaan antara takfirul mutlak dengan takfirul mu'ayyan. Baik, di halaman 84 dijelaskan, walidzalika ja'ala al-sunnah wal jama'ah dhawabita fi bab at-takfir haitsu annahum yufarriquna bain at-takfirul mutlak wa huwa itlaqul kufri 'ala al-qawl aw al-'amal as-sadir min al-ashkhas aw at-tawa'if. Oleh karena itu al-sunnah wal jama'ah, ya, menjadikan bawabit, ada kaidah dalam bab takfir ini, di mana mereka membedakan antara takfir mutlak dengan takfir mu'ayyan. Jadi kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan takfir mutlak. Takfir mutlak adalah itlaqul kufri ala al-qaul. Apabila dikatakan ini kufur, namun yang disebut kufur di situ adalah ucapan atau perbuatan yang muncul apakah dari orang atau dari kelompok. Ya. Itu takfir mutlak. Wa takfir mu'ayyan huwa itlaqul kufri 'ala al-ashkhas aw at-tawa'if bi a'yanihim alladhina waqa'u fiyya bil qawli aw al 'amal. Sedangkan takfir mu'ayyan adalah, ya, penyebutan bahwa ini kufur namun kepada person. Ya, pada person, pada orang. Atau kepada kelompok, ya, secara ta'yin, ya, ta'ifah fulan, ya, atau jamaah fulan. Ini takfir mu'ayyan. Disebabkan kufuran yang mereka terjatuh di situ, apakah dikarenakan ucapan atau disebabkan karena amalan. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Inna at-takfir lahu syurutun wa mawani'. Qad tantafi fi haqqil mu'ayyan." Sesungguhnya takfir, bab takfir itu, dia memiliki syurut, syarat-syarat, dan memiliki penghalang-penghalang. Ya. Dan manusia tentang syurut wa mawani' itu tawa'if wa wasat. Ada tiga ta'ifah. Ya, ada tiga kelompok. Tentang syurut dan mawani' takfir. Ada tiga kelompok. Ini disebutkan juga, ditandih juga oleh, ya, muhaqqiq Dr. Hamad. Sebagaimana ditandih juga di cetakan Fathul Ali Al-Hamid. Ya. akan ya, berbedanya orang dalam menyikapi syurut dan mawani' at-takfir. Ya. Dalam kitab Fathul Ali al-Hamid ya, disebutkan ya, oleh ya, penulis kitab bahwa orang dalam perkara ini ya, salah satu wa'if, ada tiga kelompok ya. Satu kelompok berlebih-lebihan yang menetapkan syurut dan menetapkan mawani yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ya, sampai-sampai ya, syurut dan mawani takfir itu layan tabiq ala iblis katanya. Iblis saja enggak bisa kafir. Ya. Dan sebagian lainnya Jafa ya, yaitu menafikan ya syurut dan mawani sehingga kullu man waqa'a fil kufr hakamu alaih, langsung diklaim, langsung diponis sebagai kafir tanpa melihat kepada ya syurut dan mawani. Di sini dicontohkan oleh Syekh ya, oleh penulis kitab Fathul Ali al-Hamid bahwa ada sebuah kitab yang tersebar, beliau enggak sebutkan kitabnya dan beliau juga enggak sebutkan muallifnya, tapi gampang ini kalau mau dicari dan saya sudah menduga arahnya ke sana. Ya. Karena kitab ini juga dikritik oleh hatta Syekh Saleh Fauzan. Ya. Dan kitab yang dikritik Syekh Saleh Fauzan ini disebut dengan kitab Al-Imam. Ya. Tentang Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Abdul Aziz Rais. Apakah ini yang dimaksud ataukah bukan? Saya hanya menduga bahwa kitab itu yang dimaksud. Dan mungkin salah. Namun intinya di sini bahwa ada di sana orang-orang yang menetapkan syurut ya, dalam takfir dan mawani itu penghalang dalam takfir ya. Sedangkan itu min indih, dari dia sebenarnya. Ya, bukan dari syariat. Dicontohkan di sini ya, satu kasus. Ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam perkara mawani, dalam perkara mawani takfir ya. Beliau tidak ya menjadikan mawani takfir kecuali ikrah. Kecuali dipaksa. Jadi kalau orang melawan kufuran dan dilawan karena dipaksa, enggak kafir dia. Kan? Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya apa? Ya, Nawaqidul Islam di akhir kitab. Ya, di akhir kitab beliau sebutkan bahwa tidak ada beda pada semua pembatal-pembatal ini antara orang yang melakukannya main-main, sungguh-sungguh atau karena takut, kecuali orang yang dipaksa. Nah, ketika beliau sebutkan bahwa yang enggak kafir itu hanya orang yang melakukannya karena dipaksa, berarti yang lain kafir. Termasuk jahil. Ya, termasuk orang yang melakukannya jahil. Termasuk orang yang melakukannya takwil. Termasuk orang yang melakukannya apa? Ijtihad. Ya. Namun kalau mau dikatakan ya, namun banyak orang-orang yang melawan kufuran kan dikarenakan ijtihad namun tidak dikafirkan. Pasti ya beda kekufurannya. Ya, kita bicara tentang nawaqid, dia bicara tentang hal lain. Ya. Seperti misalnya ya dalam masalah khalqul Quran, ya. Dalam masalah takdir, ya, penyimpangan orang-orang Murji'ah misalnya, Mu'tazilah misalnya. Ya. Di mana pelanggaran dalam hal itu menjadikan seorang itu ya kafir, akan tapi ya qad la yukaffar, bisa jadi enggak dikafirkan disebabkan karena apa? Indahu ta'wil. Maka dia dikafirkan sampai di hilangnya syubhat. Ya. Artinya kalau ada orang mengatakan ada di sana mereka yang tidak dikafirkan karena ta'wil. Ya pasti ini apa? Beda kasus. Kita sedang bicara A, dia ngomong yang B. Sering terjadi kayak begitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bicara tentang apa? Tentang nawaqid, tentang pembatal. Beliau tidak memberikan ya pengecualian melainkan hanya satu, yaitu apa? Mukrah, orang yang melakukannya dan dia dipaksa. Sedangkan hatinya di atas keimanan. Dia doang yang enggak kafir, ada pun selainnya kafir. Ya. Nah, sedangkan si penulis ini subhanallah Ya, beliau masukkan apa yang enggak dimasukkan oleh Syekh. Padahal Syekh sudah membatasi apa? Hanya orang yang dipaksa saja. Namun dia bilang gini. Katanya wa kullu hadhihi nawaqid. Ya. Dia sedang mensyarah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia sedang menjelaskan ya nawaqidul Islam. Dan semua pembatal-pembatal ini, man fa'alaha jaddan aw hazilan, barang siapa yang mengerjakannya sungguh-sungguh atau main-main, aw khaifan atau karena takut, kafar, orang itu kafir. Illa an yakuna jahilan. Kecuali kalau dia jahil. Kalau Syekh bilang illa mukrah. Dia nambahin illa an yakuna jahilan, aw mukrahan, aw muhti'an. Ya, ditambahin. Aw muta'awwilan mujtahidan. Terus dia bilang, wa kullu muslimin waqa'a fi syai'in mimma sabaq. Dan setiap orang muslim yang terjatuh pada apa yang telah lalu penjelasannya dari pembatal. Fa innahu yajibu 'ala an-nas iqamatul hujjah 'alaih. Wasanya wajib atas manusia penegakan hujjah terhadap dia, wa idharul burhan, dan menampakkan burhan di hadapannya, 'ala anna fi'lahu kufrun, wa perbuatannya adalah kufuran. Fa in tabayyana ba'da iqamatul hujjah 'alaih, apabila telah jelas telah adanya penegakan hujjah terhadap dia, annahu musirun 'ala fi'lihi, bahwa dia bersikuku atas perbuatannya, ina dan wastikbaran wajuhudan. Inat, ya, pembangkangan, sombong, juhud, pengingkaran. Fa innahu yuhkam bikufri. Maka dia dihukumi kafir. Ya. Nah, ini yang disebut oleh penulis kitab Fathul Ali al-Hamid. Dia ini menetapkan syurut, ya, hatta iblis enggak kafir. Ya, karena dia sebut di situ juhud. Karena iblis ya, kufur itu bukan karena apa? Sombong, bukan karena juhud. Dia tahu Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Namun dia kafir. Meskipun dia enggak juhud. Namun dia sebutkan harus inat, harus istikbar, harus juhud. Baru dihukumi kafir. Maka dia bilang, sekalipun iblis enggak kafir. Jadi mesti terkumpul semuanya. Hah? Mesti terkumpul semuanya. Iya. Ini kelewatannya. Baik, kita kembali kepada pembahasan kitab. Ya, sedikit lagi aja. Ini berbeda antara takfir ya, al-mutlaq dan takfir mu'ayyan. Jadi takfir mu'ayyan ya, itu kembali kepada ashkhas. Ya, kembali kepada person. Ya, adapun takfir al-mutlaq itu kembali kepada perbuatan dan ucapan. Kata Syekh al-Islam, inna takfir lahu syurut wa mawani' fatantafi fi haqqil mu'ayyan. Sesungguhnya takfir ya, itu memiliki syurut-syurut. Ya, syurut itu apa? Syarat yang harus terpenuhi. Ya, secara singkat, seperti misalnya, ya, termasuk syurut takfir, ya, bahwa perbuatannya memang mukafir. Ya, memang benar dia apa? Mukafir, membatalkan. Ya, dan orangnya, ya, melakukannya, ya, anfas. Ya, sengaja. Artinya ada maksud. Ya, bukan anjukul, bukan karena apa? Orang ego. Ya. Orang misalnya enggak sengaja nyungsruk. Enggak taunya sujud sama kuburan. Ini dari pas tanpa maksud, tanpa sengaja. Ya. Ya, ini di antara syurut. Ya. Nanti akan disebutkan juga. Di antara mawani'nya seperti misalnya ya, al-junun. Ya. Kalau orang itu gila, lah itu kafir. Ya, tidak dikafirkan. Ya. Dan yang lain sebagainya. Inna takfir lau syurut wa mawani' qad tantafi fi haqqil mu'ayyan. Sungguhnya takfir itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Ya, jadi syaratnya harus terpenuhi, penghalangnya enggak boleh ada. Qad tantafi fi haqqil mu'ayyan. Bisa jadi syarat-syarat dan penghalang-penghalang ini enggak terpenuhi pada ya persen tertentu. Ya, wa inna takfir mutlaq la yastalzim takfir mu'ayyan. Sesungguhnya takfir mutlak itu enggak berarti persennya kafir. Ya. Tidak berarti persennya kafir. Seperti misalnya, ya, orang siapa yang mengatakan Quran makhluk, bahwa kafir. Enggak, tapi enggak semua orang yang mengatakan Quran makhluk dia kafir. Barang siapa yang mengingkari Allah fis sama kafir. Mengingkari Allah di atas ars, di atas kafir. Ya. Namun enggak semua orang yang mengingkari ya, dicap sebagai orang kafir. Ini takfir mutlak, ini takfir mu'ayyan. Baik. Wa inna takfir mutlak la yastalzim takfir mu'ayyan, dan bahwasanya takfir mutlak itu enggak berarti ya persetnya langsung dikafirkan. Illa idza wujidat asyurut wa tafa'atil mawani', kecuali kalau syaratnya terpenuhi dan tidak ada di situ penghalang. Dan ulama ketika membahas ya syurutut takfir dan mawani'ut takfir, beliau mereka mengumpulkan ya syurut dan mawani', ya syarat-syarat dan mawani' mawani' takfir terkait dengan mukaffir, baik itu pembatal atau disebabkan karena kekufuran lainnya, sehingga masuk di sana apa jahil, takwil, ya. Namun kita yang ya belajar harus tahu, ya, karena ulama membedakan antara masail zahirah dengan masail khafiyah. Nah, ketika seorang yang tidak membedakan antara masail zahirah dan masail khafiyah membaca, ya, penjabaran ulama tentang syurutut takfir dan mawani' takfir, di sana disebutkan di antara mawani'nya takwil. Dia gunakan ya penjelasan ulama ini, keterangan ulama ini, dan dia letakkan pada pembahasan yang zahirah. Ini keliru di sini. Ulama bilang di antara mawani' takwil, artinya kalau dia melawan kufur karena takwil enggak kafir. Ya. Padahal pembahasan ini global, mencakup di situ zahirah dan khafiyah. Nah, ketika ada orang mengatakan orang yang melakukan syirik akbar takwil enggak, bukan mawani', yang masalah syirik akbar zahir, sujud kepada selain Allah, menyembah selain Allah, ya, syubhat, ini bukan mawani', yang masalah syirik akbar zahir. Dia pakai ya keterangan ulama yang global di sini, diletakkan dalam perkara yang zahir, sehingga waqa' fil khata', keliru, sehingga keliru, ya, karena syubhat bukan mawani', dalam masalah yang zahir. Ya, karena orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW, mereka juga, ya, mereka kafir. Walaupun ada pada mereka apa? Syubhat. Ya. Ada pada mereka syubhat. Ya, itu harus ingat-ingat itu ayat itu, biar kita enggak bengong gitu di hadapan orang yang ngomong-ngomong begitu. Ya, fariqun hada wa fariqun haqqat alaihimud dalalah, innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya? Sebagian ya mendapat petunjuk, sebagian lainnya telah tetap bagi mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka mengambil innamuttakhadhu, mengambil syaitan, innamuttakhadhu syayatina awliya, sebagai penolong. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Syubhat. Ada syubhat pada mereka. Namun mereka ya tetap dihukum sebagai orang kafir. Ada ayat yang juga populer sering dibacakan, cuman sering diletakkan dalam konteks bid'ah. Padahal peletakannya pada konteks syirik aula, lebih pantas ya, daripada peletakannya pada konteks bid'ah, karena ya Al-Qur'an ya pertama-tama membantah kesyirikan dan musyrikin. Ayatnya apa coba? Ingat? Ya. Iya, apa? Jangan ujungnya aja, ya. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ini kan tentang orang-orang musyrikun. Kenapa kok di kita peletakannya cuma dalam konteks kita? Na'am, yashmaluhum. Masuk orang ahli bid'ah di situ. Namun ya, gelombang pertama sebelum mereka siapa? Ya musyrikin dulu dong. Ya. Qul hal nabiyyukum bil akhirina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Disebut dhalla, tersesat. Ya. Orang kafir. Jelas mereka sesat. Wa hum yahsabun, dalam kondisi mereka menyangka, lihat, jahil enggak tuh? Jahil, punya syubhat, menyangka. Annahum yusiruna sunnah, tapi disebut dhalla. Disebut tersesat ya. Dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya. Ya, di mana hal ini enggak bertemu pada akal sebagian orang yang terkena virus itu ya, virus al-irja, nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala alam. Baik, mungkin pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi sampai habis ini masalah syurut dan mawani', ya. Syurut dan mawani' takfir. Wallahu taala ala alam. Kita cukupkan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.